Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Imanik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ya Allah. Qala wa an Auf ibn Malik lan saking Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Auf bin Malik. Auf ngendika ngeten samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten khiyaru aimmatikum utawi piro-piro bagusi piro-piro bagusi jadi khiyar ini ku jama'i khair lah ini ku khair jadi khiyar ini ku jama'i khair khair ini ku asali akhyar asali waduh karo syarun asali asyar lalu terus hamzah dikua khiyaru a'imadikum utawi piro-piro bagusi piro-piro pemimpin sira kabeh iku alladzina wong akeh tuhibbunahum kang seneng sapa sira kabeh ing alladzina tuhibbunahum kang seneng sapa sira kabeh ing alladzina wa yuhibbunakum lan seneng sapa sira kabeh wa yuhibbunakum lan seneng sapa sira kabeh sapa alladzina ing sira kabeh lan seneng sapa alladzina ing sira kabeh wa tusalluna lan dungakno sapa sira kabeh alaihim ing atase alladzina alawi ora keton nang di alawi telat wa yusalluna lan dungakno sapa alladzina mendoakan sapa alladzina alaikum ing atase sira kabeh kepada kalian pemimpin yang baik itu pemimpin yang mencintai kalian dan dicintai oleh kalian jadi seneng ketika kita punya pemimpin tersebut itu pemimpin yang terbaik. Kalau pemimpin ditolak rakyatnya itu ya piye? Umpamane itu bukan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang buruk. Lho rakyatnya nolak kok. Sampai-sampai cara fikih niku imam salat dadi imam niku kan dudu dadi imam iki lho ya. Dadi imam lho. Itu pahalanya besar sekali. Bahkan lebih besar daripada azan menurut sebagian ulama. Dengan bukti Kanjeng Nabi enggak pernah sholat di belakang orang. Kecuali satu kali itu pun waktu Kanjeng Nabi terlambat. Abdurrahman bin Auf yang jadi imam. Karena itulah jadi imam itu lebih utama daripada azan. Kanjeng Nabi enggak pernah azan. Ya. Imam walaupun punya pahala yang begitu besar, itu kalau imamnya dibenci oleh makmumnya, dadine jadi imam makruh hukumnya. Paham nih? Jadi nek ono wong dibenci karo makmume, karo rakyate, niki dhewe dadi imam, iku hukumnya malah makruh lagi kan nggih. Nah, jenengan dibenci oleh ada orang misalnya dibenci oleh rakyatnya mendingan mengundurkan diri saja wis ya toh Nah, makruh dadi ning kok dadi pemimpin, dadi imam maksudnya niku. Jadi paling baiknya pemimpin yang mencintai kalian dan dicintai oleh kalian. Pemimpin yang mencintai rakyatnya itu berarti menginginkan kebaikan pada rakyatnya. Seluruh rakyat tidak pilih-pilih, tidak ingin mengeruk keuntungan dari rakyat, tidak ingin memperoleh kepentingan pribadi dari rakyat. Yang diinginkan adalah kemaslahatan rakyat. Kiai ya pemimpin, kiai sing sae ya sing disenengi santri, ne sing disenengi masyarakat. Qala wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru aimmatikum utawi piro-piro olone. Ola itu buruk. Wa syiraru aimmatikum lan utawi piro-piro olone piro-piro imam sira kabeh. Iku alladzina wong akeh tubghidunahum kang keting sapa sira kabeh ing alladzina yang kalian benci marah pada mereka. Wayubghidunakum lan keting sapa alladzina ing sira kabeh. Watal'anunahum lan ngelaknat sapa sira kabeh ing alladzina lan nglaknat sapa sira kabeh ing alladzina wayal'anunakum lan nglaknat sapa alladzina ing sira kabeh pemimpin yang buruk, pemimpin yang kalian benci dan pemimpin yang membenci kalian. Pemimpin itu kalian laknat dan dia melaknat kalian. Melaknat itu maknane mencela, menjauhkan dari rahmat Allah taala. Itu duduk pemimpin sing api, yang suka mencela, yang susah mencaci maki. Kalau ngendi kok, padahal akeh pemimpin sing ngoten nggih. Wah ini. Dadi golek pemimpin sing santun, dari pemimpin yang soleh secara keagamaan, secara sikap punya sifat sopan, santun, tak kasar, nggih. Tidak suka mencela. Kalau ngendi kok sapa Auf. Kulna ngucap sapa kita ya Rasulullah afala nunabidhuhum mongko ana ta ora nulayani sapa kita ing aimmah. Nulayani itu membangkang istilah. Afala nunabidhuhum mongko ana ta ora nulayani membangkang sapa kita ing aimmah. Wahai Rasulullah, kalau pemimpin itu pemimpin-pemimpin yang buruk, maka tidakkah kami bangkang saja perintah-perintahnya? Maka tidakkah kita abaikan aturan-aturannya? Dawuh kanjeng Nabi kala la ojo. Gak. Tetap kalian harus mengikuti perintahnya. Tetap kalian harus taat kepada pemimpin itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ma'akomu, ini syarat ma'akomu ing dalem selagi ninju menengno sopo a'imah. Ing dalam selagi ninju meneng no sopo a'imah fikum ing dalam sirokabe as-sholata ing sholat. Ya. Selama pemimpin itu melakukan sholat, tidak boleh diperangi. Ngaten okay. Selama ngelakoni sholat. Maknanya selama ngelakoni sholat, selama pemimpin itu muslim. Ngaten. Sa'fasik-fasiki umpomo. Pemimpin itu nek wis dadi pemimpin, tetap kita taati. Ya. Walaupun pemimpinnya pemimpin yang fasik, bukan pemimpin yang adil, tetap harus ditaati. Tapi nek wis non muslim, ya otomatis langsung makzul, tercopot dari kepemimpinannya. Otomatis, maka kita enggak wajib taat. Bahkan ya kita turunkan mawon dari jabatan ini. Nggih. Itu nek sampai jadi kafir loh gitu. Tapi kalau masih muslim, selama melakukan sholat, tetap kita harus taat selama yang diperintahkan itu sesuai dengan Quran, hadis, syariat. Tapi kalau yang diperintahkan bertentangan dengan Quran, hadis, dan hukum-hukum syariat, kita tidak boleh taat. Bahkan wajib memerangi, artinya wajib untuk menentang, memerangi. Nek cara teng apa namanya kitab Tasri al-Jinail, ketika pemerintah membikin undang-undang yang berbenturan dengan syariat, maka kita wajib menolak dan wajib memeranginya. Nek cara Indonesia ya demo lah ngono. Posote perang ya. Wong padha muslime umpamane. Ya. Ya wis demo lah supaya itu dirubah lho ngoten niku. Ma aqamu fikum as-shalata. Memang ada pembahasan yang apa namanya nanti panjang ketika pemimpin itu nanti memerintahkan hal yang bertentangan dengan syariat. Wajibkah kita taat? Jelasnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk mendurhakai Allah Ta'ala. Enggak ada. Cuma kalau kita enggak taat nanti dibunuh lah. Ya mendingan taat saja. Iya kan? Karena ada di, kalau zaman dulu memang rajanya galak-galak. Kalau enggak nurut, bunuh. Enggak nurut, penjara. Enggak nurut, pukul. Ya kan? Zaman dulu. Kalau sekarang zamannya sudah bebas ya. Cara menentang maksudnya itu kalau enggak setuju ya enggak setuju. Enggak masalah kalau sekarang. Kalau kita ngoten mawon sah. Tapi kalau nanti sikap daripada pemerintah itu kasar kepada apa namanya rakyatnya yang tidak mau mengikuti perintah itu, daripada tersakiti, maka rakyat boleh tunduk secara dohir, secara batin tidak boleh, bahkan kadang wajib kadang ya, daripada mati. Tapi cara mati ya syahid loh ya. Apa namanya menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Yala dadi nek ana aturan-aturan melanggar syariat ora usah diikuti ngoten. Ya toh. Mergane pemerintah itu harus melakukan hal yang ada maslahat. Tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Itu cara kawaidul fikih. Tasarrufnya imam terhadap rakyatnya itu manutun bil maslahah. Digantungkan dengan adanya kemaslahatan. Sehingga apapun kebijakan imam, kebijakan pemerintah, pemimpin itu harus ada maslahat kepada rakyat. Maslahat itu terletak pada melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu maslahat di sini. Betul. Itu pendapatipun Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Paham, nggih? Berarti nek ana pemerintah, umpama pemimpin membuat undang-undang mengharuskan ngelakoni perkara sing makruh, kudu dilakoni mboten? Mboten. Mergane ini makruh itu perkara sing dilarang oleh syariat. Perkara sing dilarang syariat itu mesti ana mafsadah, meninggalkan pasti ana maslahah. Lho ngono, paham lho niki. Umpama peraturan pemerintah setiap anak yang umur 18 tahun sehari harus menghabiskan 3 batang rokok misalnya, umpomo lo ya, supaya benopo kok menghabiskan 3 batang rokok sehari, kewajiban kayak ngoten iki lho, ngajibno perkara sing makruh ora kudu kita turuti, ora usah diwajibno wis rokok dhewe gitu. Paham ya. Cuma ketika pemerintah memerintahkan perkara yang sifatnya sunnah dadi wajib, sing wajib malah dadi wajib. Nek perintah ninggal no perkara sing makruh, ninggal no nih hukumnya dadi wajib. Dilarang merokok di tempat-tempat umum. Umpama pemerintah membuat undang-undang demikian, maka kita wajib menurut ini. Paham, Rik? Kok gak ngaji nanti atas? Hah? Suwi temen lo adanya. Kala ora ma akom ojo ya ojo la tunabiduhum ojo ma akomu jangan menentang terhadap pemimpin ma akomu ing dalam selagi ninjumeneng no sopo aimah fikum ing dalam sira kabeh as-shalata ing salat. Wala untung Indonesia niki demokrasi ya. Rawahu Muslimun, maksudnya kita berhak untuk mengungkapkan pendapat kan ya. Cara enggak setuju enggak masalah. Rawahu Muslimun, qauluhu tusalluna alaihim ay tad'una dungakno sapa sira kabeh lahum marang a'immah marang alladzina. Dari hadis niki rawahu Muslim, yang mana Kanjeng Nabi mengatakan la ma'akomu sholah fikum ma'akomu fikumus sholah. Ulama mengambil hukum yang seperti saya singgung tadi, rakyat tidak boleh gampangane menurunkan imam, tidak boleh dari jabatannya. Walaupun imamnya fasik, selama dia tetap muslim, gak boleh diturunkan. Selain berdasarkan hadis ini, menurunkan imam presiden di tengah jalan, itu biayanya mahal. Bukan cuma biaya masalah dana uang, enggak. Pengorbanan yang akan kita korbankan itu sangat banyak sekali. Perpecahan bisa, iya kan? Pembantaian bisa. Selain kerugian yang sifatnya material. Dulu ketika menurunkan Soeharto, kita melihat ya 98 apa yang terjadi? Penjarahan di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan kiai dengan kedok dukun santet terjadi di Jawa Timur. Di dekat kabupaten saya, Banyuwangi, merambah di Jember, rame banyak terjadi pembunuhan. Bondowoso, ilahi, di mana-mana kacau Indonesia waktu itu. Ya itu demi untuk memperoleh, kadang ya harus ada tumbalnya ya toh. Demi untuk memperoleh kepemimpinan yang baik ya kadang ada tumbalnya yang begitu besar. Maka daripada gitu mendingan kita hidup aman lah gitu. Dan ini yang dipakai oleh para habaib yang dari Yaman itu, mereka cenderung bersikap cari aman daripada melakukan penyerangan, mendingan cari aman, cari damainya saja. Qala wa an Iyad ibn Himarin radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Iyad. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndika sinten Rasulullah ahlul jannati utawi ahli surga. Iku salah satun iku telu. Ahli surga iku telu wong. Dzul sultanin rupane wong kang duweni kekuasaan. Dzul sultanin rupane wong kang duweni kekuasaan, muksitun kang adil. Muwaffaqun kang ditulungi nglakoni ketaatan. Muwaffaqun kang ditulungi, artine ditulungi melakukan ketaatan. Masya Allah. Niki angel golek sultan adil, angel banget. Warajulun lan wong lanang rahimun kang rahim, belas kasihan. Rahimun kang belas kasihan, ya. Yang penuh kasih sayang. Raqiqul qalbi kang lembut hatine, wis lembut maimanan. Lembut hati ini likul lidi kurba, lembut mau likul lidi kurba marang sekabiani wong kang duweni kerabat. Likul lidi kurba marang sekabiani wong kang duweni kerabat, wa muslimin lan wong kang Islam. Orang laki-laki yang penuh kasih sayang hatinya terhadap seluruh kerabat dan umat Islam. Umat Islam itu yang kepada sama muslim harus lemah lembut, ojo kasar. Wa'afifun lan wong sing wiki. Lan wong sing wiki. Wiki yang dimaksud teng mriki menghindari meminta-minta. Ya. Muta'afifun tur wong sing merdi-merdi wiki. Wiki itu menghindari meminta-minta. Muta'afifun tur merdi-merdi wiki, berusaha wiki. Walaupun dia asalnya hatinya itu tidak punya sifat iffah, tapi dia berusaha untuk memperoleh sifat iffah. Itu namanya muta'afif. Berusaha memperoleh sifat iffah. Iffah itu menghindari meminta-minta, menjaga kehormatan dari meminta-minta. Du'iyalin kang duweni keluarga. Du'iyalin kang duweni keluarga. Nggih. Niki lho rungono. Ahli surga niku sing nomor 3 nih. Orang yang wiki. Wiki dan berusaha wiki. Orang yang iffah menghindari meminta-minta dan berusaha iffah, berusaha memperoleh sifat iffah dengan cara bekerja menghasilkan rezeki yang halal. Dia punya keluarga. Karena dia punya keluarga, maka wajib untuk cari uang. Cari uangnya dengan tujuan supaya iffah, supaya menjaga harga diri dari meminta-minta. Inilah ahli surga. Niki anjuran kawin munawan. Unduh iyalin. Nek gak kawin ya ora duweni keluarga. Oh ini ahli surga nih, ahli Said nih. Kawin ha? Ini duweni keluarga baru iso diarani du'iyal, ini baru orang yang punya keluarga du'iyal. Kalau enggak punya istri, enggak punya orang yang ditanggung, berarti bukan du'iyalin, ya toh? Tapi syaratnya kudu wiki. Wiki lan berusaha wiki. Berarti dengan bekerja. Nah, ini berarti hadis ini juga nganjurnya orang untuk bekerja. Bekerja demi menghindari dari sifat meminta. Minta itu penting banget nih. Rawahu Muslimun. Babu wujubi ta'ati wulatil amri utawi iki kubab nerangno wajibi ta'at piro-piro wong kang menguasai urusan. Dari iki kubab nerangno wajibi ta'at piro-piro wong kang menguasai urusan. Memimpin mana nih? Wong sing menguasani urusan. Tapi ta'at mau fi ghairi maksiatin ing dalem sakliyane maksiat. Ngaten dong nggih. Nek maksiat gak wajib taat, bahkan haram. Wa tahrimi taatihim lan haram taat wulatil amri. Wa tahrimi taatihim lan haram taat wulatil amri fil maksiati ing dalem maksiat. Haram ya. Taat wulatil amri dalam melakukan kemaksiatan. Karena enggak boleh kita taat kepada makhluk untuk mendurhakai Khaliq mboten asal. Ya Allah. Pun nggih. Kala awakku lho mboten patah eco nih. Kurang istirahat. Allahu a'lam nggih. Maca Yasin nggih, kanggo besok ya. Kanggo diimami kan anu nih salat duha.